sido bem e raro se o canto me perante a sementara e a tia de bermacna o canha a pancharia a canção que ainda fana e a pastia a quirinha tamo cá kembali sesuatu yang sejati jauh di sana babi temukan lagi di rumah di dalam dirimu hidup ini mestinya bukan cuma perang sandiwara kita mainkan tenggelam dalam kerasnya cerita yang melelahkan jiwa dengarkan kembali suara-suara nurani yang lama tersembunyi tersembunyi temu.